Kalau kita berbicara mengenai keunggulan, ya, kita pasti akan suka gitu ya. Apalagi kalau kita yang ada mempunyai keunggulan itu. Baik di tempat pekerjaan, di kuliah, di lingkungan kita, bahkan di dalam pelayanan pun. Kalau kita dianggap paling unggul, pasti ada kebanggaan, kesukaan gitu ya. Wah, saya paling hebat. Tetapi benarkah keunggulan yang kita miliki itu benar-benar boleh membawakan kita hidup sukacita? Nah, kalau kita belajar tentang firman Tuhan, bagaimana keunggulan manusia diciptakan oleh Tuhan dari manusia, dari ciptaan-ciptaan yang lain. Kita bisa lihat bahwa di dalam penciptaan, kalau pada hari ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, maka manusia diciptakan yang paling akhir. Ya, yang paling akhir, karena kita tahu ada rencana Tuhan di dalam setiap penciptaan itu. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat bahwa hari terakhir, hari ke-6, ya, Tuhan menciptakan binatang darat dan manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang perbandingan keunggulan manusia dibandingkan dengan ciptaan yang lain, jelas kita harus bandingkan dengan yang paling dekat gitu ya. Kita tidak bandingkan dengan misalnya tumbuh-tumbuhan, tapi kita akan bandingkan manusia dari binatang. Apa keunggulan manusia dan binatang? Jelas pasti ada. Nah, tapi di dalam perbedaan itu kita juga akan melihat apa persamaannya manusia dan binatang. Kalau kita melihat hari penciptaan Tuhan, maka manusia dan binatang diciptakan pada hari yang sama, yaitu pada hari yang ke-6 ya, di dalam kitab Kejadian 1 ayat 24 dan 26. Pada hari yang ke-6 setelah semua alam semesta diciptakan, maka Tuhan menciptakan binatang darat dan terakhir adalah manusia. Kemudian kita tahu juga binatang diberikan nafas oleh Tuhan. Coba kita buka di dalam kitab Pengkhotbah ya. Kalau Kejadian 1 udah tahu semua ya, saudara-saudara. Kita buka di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 18. Saya bacakan ayat ini ke Pengkhotbah 3 ayat 18 sampai 21. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Jadi saudara-saudara, kita bisa lihat, di dalam kitab Pengkhotbah, manusia dibandingkan dengan binatang. Dan dikatakan sama kal dan semua itu adalah sia-sia. Jadi manusia disamakan dengan binatang. Karena semuanya adalah sia-sia. Ya. Dan kita tahu bahwa manusia dan binatang ini akan menuju akhir yang sama. Yaitu akan kematian. Dan di sini di ayat 20 dikatakan juga bahwa manusia dan binatang kedua-duanya terjadi dari debu dan kembali kepada debu. Jadi ada persamaan antara binatang dan manusia. Sama-sama diciptakan pada hari yang sama, memiliki nafas dari debu dan kembali kepada debu, dan sama-sama bergantung kepada Allah yang memberi kehidupan. Karena kita tahu Allah yang mencipta manusia dan binatang adalah ciptaan. Kalau Tuhan memanggil kita maupun binatang, maka matilah kita dan binatang itu. Sama-sama kita harus bergantung pada Tuhan di dalam hidup ini. Dan kalau kita sama seperti binatang, ya dikatakan, tapi nanti kita lihat ada perbedaannya. Di mana kalau kita taat kepada Tuhan, kita akan lebih daripada binatang. Tetapi kalau kita tidak taat, maka kita sama dengan binatang. Hidup hanya melalui hukum alam, ya, secara natural aja. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat ada persamaan antara manusia dan binatang, ya. Kemudian lanjut kita akan melihat ada perbedaan juga. Ya. Perbedaan antara binatang dan manusia. Kalau kita melihat di dalam penciptaan, ya, di dalam penciptaan binatang, maka berfirmanlah Allah, ya, jadilah binatang. jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah alam semesta ini. Kemudian kita tahu bahwa binatang dijadikan atas perintah Tuhan dan tidak memiliki gambar dan rupa Allah. Kemudian relasi hanya sebagai pencipta dan ciptaan, ya. Jadi kebergantungan antara binatang dan Tuhan, bahwa itu ciptaan, bergantung hidupnya daripada penciptanya itu. Kemudian tidak ada kapasitas moral dari binatang, kehendak maupun pengetahuan. Jadi saudara-saudara, kalau kita tahu berdasarkan penelitian, binatang yang paling pintar, saudara tahu binatang apa? Apa? Kancil, orang hutan, apa lagi? Ular, paling cerdik ya. Apa lagi? Anjing, apa? Gajah. Ya, saudara-saudara, menurut penelitian ada 10 binatang yang paling pintar. Salah satunya mungkin tadi Bapak Ibu sudah sebutkan ya. Tetapi di Universitas Tokyo menelitikan bahwa yang paling pintar dari seluruh binatang adalah dolphin. Tahu dolphin? Lumba-lumba. Kenapa disebut paling pintar? Karena setelah diukur, berat otaknya itu paling tinggi dari binatang yang lain. Ya, jadi setelah manusia, lumba-lumba. Ya, kalau kita bisa lihat lumba-lumba di pertunjukan, dulu di Ancol ada ya. Sekarang masih ada gak tuh? Saya gak tahu tuh. Ya, jadi kalau yang belum lihat, kalau masih ada mungkin masih bisa lihat. Di mana dolphin itu bisa dilatih gitu ya, bunyi cucut-cucut-cucut gitu ya. Terus dia disuruh ngapain, dia bisa ikutin. Dan saudara-saudara, dikatakan dolphin itu suaranya itu dipakai untuk radar gitu ya, kapal selam di laut. Dan saudara-saudara, sekarang penelitian pun suara dolphin itu atau lumba-lumba itu dipakai untuk terapi musik ya. Jadi untuk anak-anak yang ADHD, yang berkebutuhan khusus, biasanya memakai suara dolphin itu untuk merangsang pemikiran dia. Ya. Kemudian kita bisa lihat misalnya kalau dari segi ke pengetahuan ya. Tadi disebut ada gajah, salah satu yang termasuk. Yang kedua adalah orang utan, simpanse gitu ya. Tetapi sepandai-pandainya binatang, setelah diukur IQ-nya, ternyata IQ daripada kepandaian daripada orang utan atau simpanse ini hanya sekitar anak-anak usia 3 tahun gitu ya. Jadi kalau dibandingin, mau enggak kita dibandingin sama orang utan? Atau sama dolphin gitu. Jauh kita lebih tinggi ya. Jauh lebih melebihi daripada binatang yang paling pintar sekalipun. Kemudian tadi ada juga burung merpati ya saudara-saudara, kalau kita bisa lihat burung merpati dulu dipakai sebagai pengirim pesan gitu ya. Jadi dia bisa tahu jalan kemana. Jadi Tuhan ciptakan memang luar biasa. Tetapi di antara ciptaan yang demikian bagus, yang demikian hebat, tetap manusia lebih unggul ya. Kita tidak mau kan disamakan dengan simpanse, kemudian burung merpati atau anjing gitu ya. Yang setia, dia bisa kenal siapa tuannya. Kita lebih dari itu semua. Kemudian kalau dibilang moral ya, kita memiliki kapasitas moral sebagai manusia. Yaitu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau binatang tidak bisa membedakan ya. Kemudian ada kehendak, ada keinginan. Kalau binatang keinginannya hanya berdasarkan naluri, lapar cari makan. Makanan orang pun dia sabet gitu ya. Karena hanya berdasarkan naluri semata. Jadi hidup berdasarkan alam, itu binatang. Sekarang kita lihat manusia. Perbedaan antara binatang dan manusia. Ya. Manusia diciptakan oleh Allah. Coba kita baca dulu ya, kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Saya akan bacakan Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Nah, jadi saudara-saudara, di dalam firman ini kita melihat bahwa Tuhan menciptakan manusia. Pada waktu Tuhan menciptakan, Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhan tidak langsung mencipta seperti ciptaan-ciptaan yang lain, berfirmanlah Allah gitu ya. Tapi pada saat menciptakan manusia, Tuhan mengadakan kalau kita bisa bilang perundingan gitu ya, istilah perundingan antara Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Baiklah kita menjadikan manusia dan menurut gambar dan rupa Allah ya. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini hanya satu-satunya ciptaan yang diciptakan segambar dan dengan Allah. Gambar dan rupa dua istilah yang dipakai yang mungkin ada orang yang membeda-bedakan, tetapi sebenarnya istilah ini sama. Ada yang dipakai gambar aja, ada rupa saja, tapi sebenarnya mempunyai pengertian yang sama ya. Gambar dan rupalah Allah. Nanti kita akan bahas lanjut tentang gambar dan rupa Allah ini. Tapi kita akan melihat bahwa manusia diciptakan bukan hanya untuk hura-hura gitu, tapi ada tujuan yang diberikan kepada manusia, yaitu untuk menaklukkan alam semesta dan isinya. Tadi di ayat 26 dikatakan, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi manusia diciptakan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi diberikan Tuhan untuk menaklukkan segala alam semesta dan isinya ini. Kemudian kita lihat juga Allah menghembuskan nafas. Waktu Allah menciptakan manusia, Allah memberikan nafas kehidupan ya, supaya kita bisa melakukan relasi dengan Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa semua manusia memiliki natur manusia yang sama. Kalau binatang ya, kita bisa lihat ada binatang udara, ada binatang darat, ada binatang laut. Semua berbeda-beda. Naturnya beda ya, karena lingkungan hidupnya berbeda. Ada yang makan, ada yang melahirkan, ada yang bertelur, ada yang memecah belah. Jadi berbeda-beda natur daripada binatang. Tetapi manusia semua sama naturnya ya. Bagaimana berkembang biak? Harus melahirkan ya. Enggak ada yang memecah diri lalu jadilah junior-junior gitu ya. Tapi kita harus sama-sama melahirkan, punya struktur tubuh yang sama, memang punya fisik, bukan mukanya yang beda, bentuk fisik yang berbeda ya. Tetapi semua fungsi daripada manusia itu memiliki struktur dan fungsi yang sama. Kemudian Adam disebut sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak Allah yang kecil, huruf kecil ya. Jadi kita tahu kita semua turunan daripada Adam. Diangkat statusnya sebagai anak-anak Allah. Dan kita semua adalah keturunan Allah secara status ya, bukan secara genetik. Nah, sekarang kita akan lihat apa artinya gambar dan rupa Allah. Next. Ya, gambar dan rupa Allah. Kalau manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, berarti manusia memiliki personal keinginan ya. Jadi kalau manusia ingin, kalau binatang lapar ingin makan, langsung dia makan, tidak peduli makanan siapa, itu milik dia atau milik orang lain atau siapapun gitu ya. Atau kalau binatang punya keinginan maaf kakak tangan minta mau memiliki keturunan dengan siapa saja, ketemu di jalan jadilah gitu ya. Dengan tanpa malu-malu atau harus cari sesuatu tempat, tidak, apa yang dia lakukan ya dia lakukan, yang diinginkan dia lakukan. Tetapi kalau manusia tidak demikian ya, ada personal, pribadi, keinginan betul, tetapi juga ada moralnya ya. Jadi manusia mau menikah pun tidak sembarangan dengan siapa saja gitu. Kalau sudah satu, ya satu gitu ya. Tidak mau, ah saya mau sama orang ini langsung lagi. Terus besok mau sama yang ini. Ya, ya itu adalah manusia yang tidak bermoral. Jadi dikatakan kalau manusia yang seperti itu pindah-pindah pasangan, sama juga dengan seperti? Seperti siapa? Seperti binatang ya. Kalau binatang sama siapa aja mau. Tapi manusia ada kapasitas moral. Mana yang baik, mana yang tidak ya. Kemudian manusia memiliki pikiran atau rasio. Ya tadi saya sudah bandingkan antara binatang yang dikatakan punya tingkat kepandaian yang lebih daripada ciptaan yang lain, ternyata jauh sekali di bawah manusia ya. Jadi manusia punya keinginan harus bisa dikontrol oleh moralnya, pikirannya mengontrol, tidak sembarangan gitu ya. Apa yang saya inginkan mau. Saya mau ambil sesuatu, main ambil aja. Lihat dulu barang siapa gitu ya. Jangan-jangan orang punya, nanti kita akan ditangkap karena itu milik orang lain ya. Jadi saudara-saudara, ada batasan yang membatasi manusia itu bertindak. Tidak semaunya, ada aturan, ada hukum yang berlaku. Kalau binatang mau jalan-jalan kemana aja dia suka-suka gitu ya. Kalau kita manusia mau masuk rumah orang aja gak bisa sembarangan gitu ya. Bisa, waduh, bisa langsung ditangkap hansip gitu ya, masuk rumah orang. Tapi kalau semut, tikus, kecoa, mau masuk mana aja ya paling-paling dibunuh gitu ya. Tapi tidak ada batasan-batasannya. Kemudian kita lihat bahwa manusia selain itu memiliki perjanjian ya. Tidak ada ciptaan yang lain yang memiliki perjanjian, hanya manusia dengan Tuhan. Perjanjian nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya. Kemudian manusia mempunyai kekekalan yang diberikan oleh Allah. Jadi manusia itu adalah kekal ya. Baik kalau dia taat, dia akan hidup kekal selama-lamanya. Kalau tidak taat, akan mati kekal selama-lamanya. Kemudian kekekalan itu bukan karena keberadaan manusia, tapi diberikan oleh Allah. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Tadi kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 28, kemudian kita buka satu ayat. Ya, Mazmur 8 ayat 5 sampai 6. Kitab Mazmur. Mazmur 8. Ayat 5 sampai 6. Sudah dapat? Saya bacakan ya. Mazmur 8 ayat 5 sampai 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat ya. Di sini dikatakan di kitab Mazmur bahwa manusia diciptakan hampir sama seperti Allah, tapi tidak, bukan Allah ya. Kemudian diberikan mahkota kemuliaan dan hormat. Memang manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Ciptaan Allah, tidak ada yang memiliki kemuliaan seperti manusia. Begitu juga jika dibandingkan dengan malaikat ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan malaikat sebagai ciptaan Allah, maka kita tahu bahwa manusia itu memiliki kemuliaan lebih daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu tidak memiliki anugerah Tuhan gitu ya. Waktu jatuh ya sudah, habislah. Tapi manusia waktu jatuh ke dalam dosa diberikan anugerah oleh Tuhan untuk bisa menerima keselamatan daripada Tuhan. Lalu kita next, kita akan bahas mengenai perjanjian. Ya. Tadi kita bisa lihat bahwa kelebihan daripada manusia yaitu manusia memiliki, mempunyai perjanjian dengan Allah. Yaitu bisa berelasi, ciptaan yang lain tidak bisa. Ya. Hanya manusia bisa berelasi dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan perjanjian? Perjanjian ini adalah perjanjian dari Allah, sang pencipta kepada manusia ciptaannya. Sehingga manusia dapat berhubungan dengan Allah ya tadi, dapat berrelasi. Ini merupakan manifestasi bahwa Allah ingin berrelasi dengan manusia. Jadi ini adalah inisiatif dari Allah, bukan inisiatif dari manusia. Waktu kita mau bersekutu dengan Allah, banyak sekali manusia mencari, aku mau mencari Allah. Mereka bertapa, melakukan lewat pembacaan kitab-kitab suci, lalu juga mungkin dengan ilmu pengetahuan, mereka mencari di mana Allah, mana Allah, apakah ada Allah gitu ya. Kalau demikian, kita tidak akan menemui Allah yang sesungguhnya. Karena Allah adalah Allah yang berinisiatif, mencari manusia untuk berelasi. Sehingga dengan demikian, kita bisa membedakan ada bermacam-macam agama di dalam hal ini ya. Perjanjian Allah ini membuat manusia ada yang mencari Allah. Lewat apa? Lewat perbuatan baiknya, lewat pengetahuannya, lewat kesucian hidupnya. Dan semua yang dilakukan itu adalah tergantung daripada kekuatan diri sendiri. Jadi agama di dalam dunia ini ada dua macam. Agama yang sejati dan agama yang tidak sejati. Apa maksudnya di sini? Agama yang sejati adalah agama yang Allah berinisiatif mencari manusia. Karena itu hanya anugerah Allah. Tetapi agama yang tidak sejati adalah agama yang manusia mencari Allah. Di mana Allah? Gitu ya. Tetapi kita tahu semua perbuatan manusia adalah sia-sia. Tidak bisa menemukan Allah yang sungguh-sungguh. Kalau Allah berinisiatif mencari kita, maka itulah Allah yang sejati. Dan itulah agama yang sejati. Jadi saudara-saudara, agama hanya dua macam. Agama sejati atau tidak sejati. Yang sejati adalah anugerah Tuhan, Allah mencari kita. Yang tidak sejati adalah manusia mencari Tuhan dengan kekuatannya. Dan dia mengatakan, oh saya sudah ketemu Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan tidak bisa dijumpai, tidak bisa dicari kalau tidak Tuhan yang berinisiatif. Ya, jadi di sini kita bisa melihat perjanjian adalah bentuk Allah yang ingin berrelasi dengan manusia dan dia berinisiatif mencari manusia. Adam diciptakan bukan sebagai makhluk yang otonom, maksudnya yang tergantung kepada dirinya sendiri, tergantung pada kemampuannya sendiri. Tetapi Adam diciptakan untuk selalu bergantung kepada Tuhan penciptanya. Waktu dia tidak taat, maka dia diusir dari taman Firdaus. Begitu juga kita, ya. Manusia keturunan daripada Adam harus memiliki kebergantungan kepada Tuhan. Begitu kita merasa paling hebat, tidak tergantung pada Tuhan, bisa menggantungkan diri sendiri karena saya orang yang paling pintar, serba bisa, punya kemampuan macam-macam, maka Tuhan akan menghajar kita. Karena kita tahu bahwa kita hidup karena anugerah dan bergantung kepada Tuhan. Ya. Kita tidak hidup untuk sendiri, kita berrelasi dengan Tuhan secara vertikal, tapi kita juga berrelasi kepada dengan manusia secara horizontal. Karena dalam perjanjian ada relasi, hukum dan konsekuensi. Saudara-saudara, jadi kalau kita bilang saya mau berhubungan dengan Tuhan, Tuhan sudah berinisiatif, maka buktinya apa? Ada hubungan, kerinduan kita untuk selalu berhubungan dengan Tuhan. Kemudian ada hukum yang berlaku, ya. Waktu kita berbuat tidak baik, ada hukumannya. Waktu kita melakukan taat kepada hukum, maka kita akan mendapatkan anugerah itu. Jadi di dalam perjanjian ada relasi, ada hukum, dan ada konsekuensi, ya. Tidak taat, mati, taat, bisa hidup. Di dalam perjanjian ada dua. Kemudian kita bisa melihat, next, perjanjian kerja, ya. Perjanjian kerja yang pertama, di dalam hal ini adalah hukum moral yang sudah diketahui secara alamnya. Ya tadi, mana yang boleh, mana yang tidak. Orang tidak beragama pun punya hukum moral di dalam hidupnya, hukum alam ya. Bahwa dia tahu mencuri itu sebenarnya tidak baik gitu ya. Kalau hidup harus menuruti aturan hukum. Kalau bukan hukum dari Tuhan, tapi juga di dalam dunia ada hukum yang berlaku. Waktu dia melanggar, maka dia akan dihukum. Ya. Jadi hukum alam ada. Kemudian kemampuan untuk mengetahui baik dan jahat ada sejak manusia diciptakan. Manusia memiliki kemampuan untuk mengenal hukum. Ya. Dikatakan jika tidak taat, maka akan mati. Jika Jika taat tidak mati, kemudian jika gagal maka akan mati. Dan kita tahu bahwa manusia sebelum jatuh dalam dosa, waktu ada di dalam Taman Firdaus, manusia itu di dalam keberadaan tidak berdosa, ya, tapi bisa berbuat dosa. Sehingga manusia waktu berbuat dosa, manusia tidak taat, jatuh dalam dosa, lalu diusir dari Taman Firdaus, maka sejak itulah manusia, semua manusia keturunan Adam adalah manusia yang berdosa, yang tidak bisa tidak berbuat dosa. Ya, jadi saudara-saudara bisa bandingkan, waktu di Taman Firdaus, manusia diciptakan tidak berdosa, tapi bisa berbuat dosa. Setelah jatuh dalam dosa, manusia berdosa, tidak bisa tidak berbuat dosa. Ya, jadi jangan katakan, kalau saya mau hidup taat, saya pasti bisa. Kalau tidak bergantung dengan Tuhan pun saya bisa dengan perlakuan perbuatan baik. Tapi dalam hal ikatan, manusia semua sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada keinginan untuk berbuat baik. Yang ada keinginan hanyalah berbuat dosa dan berbuat dosa. Walaupun dia melakukan dosa, dia merasa tetap hidup baik. Kemudian yang kedua, next, perjanjian anugerah. Manusia diberikan perjanjian anugerah, dan ini hanya diberikan kepada manusia, ya. Perjanjian ini hanya antara Tuhan dan manusia. Anugerah Allah hanya ada dalam Kristus Yesus. Diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena iman, ya. Tidak ada perbuatan baik yang bisa mencapai anugerah Tuhan, yang bisa memperoleh keselamatan itu. Dan anugerah keselamatan itu sudah diberikan, sudah direncanakan sejak dari kekekalan. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, ya. Saudara-saudara bisa buka nanti ayat di rumah. Ini mungkin ayat yang, atau saya bacakan saja, ya. Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 berbunyi demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Jadi di dalam kitab Kejadian ini sudah direncanakan keselamatan manusia. Bukan pada saat manusia sudah jatuh dalam dosa, tapi sejak kekekalan. Sebelum itu Tuhan sudah merencanakan anugerah keselamatan buat kita. Betapa luar biasanya, ya. Tuhan kita itu yang mengasihi hidup kita manusia ini. Jadi hidup kekal bersama Allah tidak dapat diperoleh dengan kekuatan diri kita sendiri, melainkan hanya anugerah semata-mata. Kita buka di dalam satu kitab, ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9, saya akan bacakan. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi tidak ada, tidak pantas atau tidak mungkin kita bisa memegahkan diri bahwa saya ini adalah orang yang diberi anugerah oleh Tuhan. Karena saya hebat. Karena saya mencari Allah. Karena saya setia beribadah. Karena saya punya pengetahuan yang luar biasa tentang Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai Allah. Ya, karena semua anugerah keselamatan ini adalah anugerah semata-mata yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa perjanjian kerja antara Allah dan manusia, baik secara perjanjian kerja, manusia harus taat, harus berusaha, bertanggung jawab di dalam hidup ini dengan mengikuti aturan-aturan yang Tuhan sudah berikan di dalam firman Tuhan dan juga aturan-aturan alam yang berlaku. Tetapi demikian, kita juga tahu bahwa kita diselamatkan Tuhan karena anugerah Tuhan semata-mata, bukan karena perbuatan baik kita. Next. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa relasi yang terjadi antara manusia dengan Tuhan. Tuhan pencipta, secara personal, kemudian manusia ciptaan juga pribadi, ada relasi. Tuhan yang mencari kita, lalu kita bisa berhubungan dengan Tuhan, ya. Kemudian kita bisa lihat di dalam relasi ini ada hukum yang berlaku, kemudian ada konsekuensi, ada moral yang ada keinginan manusia yang dibatasi oleh hukum-hukum yang berlaku, yaitu hukum Tuhan dan juga hukum secara alam. Next. Jadi kita tahu bahwa tujuan penciptaan manusia yang demikian memiliki keunggulan-keunggulan adalah berrelasi dengan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk membanggakan diri atau memegahkan diri atau menyombongkan diri, tapi kita diberikan tugas di tengah-tengah dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu, itu adalah ibadahmu yang sejati, bukan persembahan materi. Tuhan yang suka, Tuhan tidak suka, Tuhan muak dengan persembahan kita kalau hati kita tidak diberikan kepada Tuhan. Tapi berikanlah, persembahkan tubuhmu, hatimu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka itulah yang berkenan dan itulah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Baik kita sebagai seorang pelajar, seorang pekerja, seorang ibu rumah tangga, seorang pelayan. Kita lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya, jadi saudara-saudara, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Tuhan memberikan keunggulan kepada manusia, luar biasa. Tapi bukan tanpa tujuan, ada tujuan. Tuhan menginginkan kita sebagai makhluk yang rasional, punya akal diberikan Tuhan oleh untuk melakukan segalanya. Punya moral, hukum-hukum yang berlaku, dan personal, keinginan untuk melayani Dia secara total dengan apa yang ada pada diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita sudah diciptakan dengan memiliki keunggulan-keunggulan yang sudah tadi kita lihat di dalam firman Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Jelas pertama-tama kita harus bersyukur. Kita adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Ya, lebih tinggi daripada malaikat. Karena kita diberikan anugerah keselamatan. Jadi saudara-saudara, demikian luar biasanya Tuhan berikan kepada kita. Berarti bersyukurlah kepada Tuhan. Sudah menciptakan kita sedemikian rupa, unggul. Bukan karena keunggulan kita, tetapi karena anugerah. Kemudian kita bisa melihat, bukan cuma hanya bersyukur, lalu bertopang dagu, berdoa terus. Tapi Tuhan katakan, taklukkanlah isi dunia ini. Ya. Jadi kita diberikan tugas untuk melakukan, menaklukkan isi dunia ini. Bukan untuk mengumpulkan kekayaan, materi ya. Untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Di mana kita dipanggil untuk melayani Dia. Bukan dengan secara terpaksa, tapi dengan sukarela. Karena punya kesadaran bahwa saya sudah diselamatkan Tuhan. Saya yang seharusnya mati, tapi diberikan kehidupan kekal bersama dengan Dia. Karena anugerah Tuhan semata-mata. Saudara-saudara, jangan katakan bahwa, wah saya bisa dipakai Tuhan melayani, puji Tuhan gitu ya. Tetapi bukan cuma hanya puji Tuhan, lakukanlah dengan sukacita. Jangan dengan bersungut-sungut. Terus terang saja saudara-saudara, kita bukan hanya tapi diri saya gitu ya. Waktu saya diberikan tugas, misalnya saya diberikan untuk membawakan firman ini, kadangkala aduh, tugas lagi ya. Persiapan lagi. Harus persiapan waktu, kurangin waktu untuk yang lain gitu. Terus terang ada gitu ya. Tapi kembali lagi, semua yang Tuhan berikan kepada kita, keberikan pada saya, kemampuan yang Tuhan berikan pada saya, tidak melebihi daripada hamba-hamba Tuhan di sini. Tapi Tuhan mau pakai. Ya. Demikian juga dengan kita. Baik itu yang pemusik, WL, singer, greeter, usher, dan tugas-tugas yang lain. Biarlah kita boleh melakukan dengan sukacita dan tanpa bersungut-sungut. Karena kita tahu Tuhan yang memilih kita untuk melayani. Bukan kita mau cari-cari pelayanan, tapi Tuhan yang memanggil kita, mau pakai kita. Kalau Tuhan tidak mau pakai kita, ya Tuhan buang aja gitu ya. Tuhan bisa pakai cara yang lain. Jadi bersyukurlah saudara-saudara. Bukan karena kemampuan kita, kita boleh dipakai Tuhan. Tapi karena anugerah Tuhan semata-mata. Dan layanilah Dia dengan tidak bersungut-sungut, bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Diberikan kesempatan. Lakukanlah pelayanan yang Tuhan sudah berikan. Bukan untuk mencari kemuliaan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan semata-mata. Amin.